Sayap burung berkepak menembus embun pagi, terbang menerjang keheningan gerbang dinding. Terperanjat mendengar derap langkahnya yang begitu tenang, melangkah menuju keabadian. Gemersik dan melambai, seakan memberikan kata selamat jalan. Rumput-rumput nan hijau bermandi embun tunduk dengan pilu, mengantar dia pergi pagi ini. Berderap dan pandangannya menatap ke depan. Tegakkan dadanya seakan dia menantang perang. Di bibirnya terlukis senyum yang yakin akan kebenaran. Membuka mulut mungkin akan berkata selamat pagi Indonesia cintaku. Langkahnya bergerak dan pandangannya menatap ke depan. Tegakkan dan